Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Syederalun, berita sore edisi hari ini Minggu 23 Desember 2018 dibacakan Ahyar. BNPB nyatakan 430 rumah dan 9 hotel rusak berat akibat tsunami di Banten. Jokowi sampaikan duka cita atas musibah tsunami di Banten dan Lampung. Logistik pemilu di Aceh Singkil masih banyak yang kurang. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan sebanyak 430 unit rumah dan 9 hotel mengalami kerusakan di Banten akibat tsunami yang melanda wilayah pantai sekitar Selat Sunda. Menurut Sutopo, kerusakan bangunan sebagian besar terjadi di sejumlah kawasan pemukiman dan wisata di 5 wilayah pantai. Daerah yang terdampak parah adalah permukiman dan wisata di Pantai Tanjung Lesung, Pantai Sumur, Pantai Teluk Lada, Pantai Panimbang, dan Pantai Carita. Di sisi lain, korban meninggal dunia menjadi 66 orang. Di sisi lain, korban meninggal dunia menjadi 62 orang, 584 orang mengalami luka-luka dan 20 orang belum ditemukan. Korban tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Serang. Data ini merupakan data terkini dari BNPB sekitar pukul 10.00 WIB. Sutopo memperkirakan data korban maupun kerusakan fisik diperkirakan terus bertambah seiring pendataan yang terus dilakukan di wilayah terdampak bencana. Syederalun, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka citanya terhadap peristiwa bencana alam tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung. Jokowi meminta bagi keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Sejak Minggu dini hari, Presiden sudah mendapatkan laporan mengenai jumlah korban, baik yang meninggal dunia atau yang mengalami luka-luka. Semenjak pertama laporan masuk hingga Minggu sore, Jokowi mengakui ada penambahan korban jiwa dan korban luka-luka. Presiden sudah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Menteri Sosial dan Panglima TNI untuk terjun langsung ke lapangan meninjau kondisi sebenarnya. Presiden berharap proses tanggap darurat dapat segera dilaksanakan dengan tepat. Syederalun, kapal wisata KM Lahila tenggelam di wilayah perairan Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu pagi. 6 orang penumpang dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian. Koordinator Posar Manggarai Barat, Edi Suryono, mengatakan kapal nahas itu mengangkut 11 orang wisatawan domestik. Dari 11 penumpang tersebut, 5 orang dilaporkan selamat dan 6 orang lainnya belum diketahui keberadaan mereka. Data yang diperoleh sementara, kapal itu dinahkodai oleh Sudarlim dan 3 orang kru kapal masing-masing Nurtin, Hartono, dan Elias. Kapal ini ditumpangi 11 orang wisatawan domestik. Menurut Edi, setelah menerima laporan kapal tenggelam, tim SAR gabungan kemudian berangkat dari pelabuhan Labuan Bajo untuk melaksanakan pencarian di tempat kejadian dan akan mengevakuasi korban yang selamat. Syederalun, logistik pemilu 2019 yang diterima Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Singkil masih banyak yang kurang. Antara lain kotak suara kurang 1, bilik suara kurang 4, segel kurang 6.000 lembar, dan tinta kurang 2 botol. Selain banyak logistik pemilu yang kurang, bahkan ada logistik yang sama sekali belum diterima KIP setempat, yaitu formulir, sampul, dan surat suara pemilihan umum. Untuk logistik yang masih kurang disediakan KPU Pusat. Sementara kebutuhan logistik yang pengadaannya dilakukan KIP Aceh Singkil seperti paku coblos, busa, kabel ties, plastik, karet, pulpen, spidol, dan tanda pengenal saat ini telah cukup. Ketua KIP Aceh Singkil, Edi Sugianto, mengatakan Kekurangan logistik dikarenakan saat pengajuan menggunakan jumlah TPS DPTHP 1, yakni 347 TPS ditambah 1 TPS lapas. Namun pasca penetapan penyempurnaan DPTHP 2, ada penambahan TPS sehingga kebutuhan bertambah dan sudah dilaporkan ke KPU Pusat untuk penambahan kekurangan logistik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederelun para wali murid yang dikoordinir Komite Min Kuta Blang siap membangun kembali gedung sekolah tersebut yang telah terbakar pada September 2017 atau setahun lebih. Kesepakatan wali murid untuk merehab secara swadaya gedung pendidikan tersebut sehubungan ada anggaran tahun 2019 dipastikan juga belum tersedia dana dari pemerintah. Untuk diketahui, Min Kuta Blang Luxmawe, Rabu 20 September 2017 terbakar, sehingga sejumlah ruang, buku pelajaran, dan dokumen penting ikut terbakar. Untuk tetap terselenggaranya proses belajar mengajar, maka sejak saat itu sebagian besar murid harus menumpang belajar di gedung SD Negeri 11 Banda Sakti. Karena di Min sendiri yang masih bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, hanya 4 ruang saja, yakni yang terletak di lantai 1. Ketua Komite Min Kuta Blang Luxmawe, Rusdi menjelaskan pihaknya sekarang ini sangat prihatin dengan kondisi sekolah tersebut, di mana sebagian besar muridnya masih harus belajar di gedung sekolah lain. Karena gedung Min yang hangus terbakar, khususnya lantai 2 belum direhat sampai sekarang. Didasari kondisi tersebut, pihak komite pun sempat mempertanyakan ke Kementerian Agama Luxmawe dan juga ke Kanwil di Banda Aceh. Sehingga baru-baru ini pihaknya mendapatkan kabar kalau pada tahun 2019 tetap tidak tersedia dana untuk rehab gedung sekolah. Karena itu, para komite pun kini telah sepakat untuk merehab gedung sekolah tersebut secara swadaya. Sederelun Polres Aceh Utara bersama petugas gabungan akan melakukan pengamanan di lokasi rekreasi di pantai mulai 23 Desember 2018 sampai 1 Januari 2019. Pengamanan itu dilakukan dalam rangka operasi lilin Rencong 2018 dengan jumlah personil 113 orang yang terdiri 65 personil dan sisanya dari gabungan dari sejumlah instansi yaitu TNI, Dinas Kesehatan Aceh Utara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, dan Mitra Polri. Kabak Ops Polres Aceh Utara AKP Iswah Yudi mengatakan, untuk pengamanan operasi lilin, tim gabungan sudah persiapkan 2 pos pengamanan di Pos Lantas Terminal Lok Sukun dan Pos Lantas Kota Pantun Labu, Kecamatan Tanah Jamwai. Fokus pengamanan akan dilakukan di pantai yaitu Bantayan di Kecamatan Senudon dan di Kecamatan Baktia. Tempat rekreasi menjadi target pantauan dan pengamanan karena jelang tahun baru ini juga bertepatan dengan liburan anak sekolah. AKP Iswah Yudi menyebutkan di wilayah hukum Polres Aceh Utara ada 2 pantai yang sering ramai dikunjungi masyarakat saat liburan. Pantai ini dianggap rawan jatuh korban sehingga petugas gabungan akan melakukan pengamanan mulai 23 Desember 2018 sampai 1 Januari 2019. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 23 Desember 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.